Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نواصل وندخل إلى باب جديد وهو اسم لا. بارك الله فيكم. Yang ke-11 dari mansubatul asma adalah ismula, isimla. La di sini maknanya atau maksudnya la di sini adalah an-nafiyah lil jinsi. Namanya apa? La an-nafiyah lil jinsi. Apa arti la an-nafiyah lil jinsi? Arti la an-nafiyah lil jinsi adalah la yang berfungsi untuk menafikan jenis. La yang berfungsi untuk menafikan jenis. Dan la nafiyah lil jinsi ini memiliki amalan. Amalannya dia beramal seperti inna, sehingga dia disebut saudara inna. Apa fungsinya atau amalannya inna? Nah, Aba Ramdhani, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Fungsinya inna adalah menasobkan isimnya dan merofakan khabarnya. Berarti la nafiyah lil jinsi juga seperti itu amalannya. Merafakan isim, menasabkan isim, merafakan khabar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misal kita mengumumkan, nah, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah ini. Nah, ini kalimat seperti ini menggunakan la an-nafiyah lil jinsi. La rajula fil bait. Tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Berarti semuanya apa? Jenis perempuan. Karena la ini fungsinya untuk menafikan jenis. Jenis laki-laki dinafikan di rumah ini. Lam ra'ata fil masjidi. Tidak ada seorang wanita pun di masjid ini. Itu namanya apa? La nafiyah lil jinsi. La lam ra'ata, la imra'ata fil masjid. Itu gambaran la an-nafiyah lil jinsi. Coba kita lihat kitabnya. Amma la fahiya nafiyatun lil jinsi. Adapun la di sini adalah maksudnya adalah la nafiyah lil jinsi. Yaitu la untuk menafikan jenis. Ta'malu amala inna. Dia beramal seperti amalannya inna. fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. Maka la nafiyah jinsi ini menasobkan isim, isimnya, dan merafakkan khabarnya. Mithlu contoh, la rajula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Dar bait kabir. Kalau bait adalah bait sogir. Nah. La rajula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Mana yang dimaksud dengan isim la nafiyah jinsi pada kalimat ini? Rajula. Rajula ini apa? Isim la. Mana khabar la? Fiddari. Khabarnya berbentuk apa? Jar, jar wal majrur. Karena khabar, sebagaimana telah kita ketahui, ada empat macam. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dharab dan madrub, kemudian jar dan majrur. Ini termasuk khabar berbentuk jar majrur. La kadhiba mamduhun. Tidak ada seorang pendusta pun yang terpuji. Nah, ini dinafikan. Enggak ada yang namanya pendusta terpuji, semuanya tercela, madmum. Kadhiba ini isim fa'il. Tidak ada orang yang berdusta, mamduhun yang dipuji. Mana isim la? Kadhiba. Mana khabar la? Mamduhun. Ini jelas. Nampak amalan la-nya. Menasabkan isim, merafakan khabar. Kemudian lanjut hukmu ismila. Hukum isimla. Naam. Apa hukumnya isimla tersebut? Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan. Apabila isimla nafiyah lil jinsi ini bentuknya nakirah. Apa nakirah? La yuhalla bil alifi wal lam wa la yudhaf ila al alifi wal lam wa la yudhaf ila al ismil ma'rifat. Nakirah itu isim yang tidak ada alif lamnya, tidak pula diidhafahkan kepada isim yang ada alif lamnya, tidak pula isim yang diidhafahkan kepada isim ma'rifat. Nah, apabila isim la-nya nakirah, enggak ada alif lamnya, seperti la kadhiba mamduhun. La kadhiba, kadhiba isim la. Nakirah atau ma'rifat? Nakirah, kadang tidak ada alif lamnya. Nakirah. Nah, apabila isim la-nya nakirah, fahukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Apabila isim la tersebut nakirah, maka hukum isim la tersebut adalah mabni. Mabni artinya tetap harakatnya. Di atas apa mabninya? Mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabninya di atas tanda nasabnya. Di atas apa? Mabni di atas tanda nasabnya. Biduni tanwin, tanpa ada tanwin. Ini isim la. Isim la apabila nakirah, hukumnya dia mabni di atas tanda nasabnya dan tanpa tanwin. La rajula. Rajulan ini simla. Mabni dia. Mabninya di atas apa? La rajula. Mabniyun alal fathi. Di atas fatah. La rajula. Biduni tanwin. Tanpa ada tanwin. Bukan la rajulan. Ya, harus la rajula. Tanpa tanwin. Berarti simla di sini bukan mansub. Kita katakan. Tapi kita katakan apa? Mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni di atas tanda nasabnya. Tanda nasabnya kalau temui isim mufrad, tanda nasabnya apa? Fathah. Berarti ketika menjadi simla, mabni di atas fathah. Bukan lagi mu'rab. Dengan contoh akan lebih jelas. Mithlu, contoh, ingat kaidahnya. Apabila isim la'nya nakirah, maka hukmuhu, hukumnya lah mabni di atas tanda nasobnya tanpa tanwin. Mithlu, contoh, la rajula fiddari. Mana isim la? Rajula. Apa hukumnya? Mabni di atas tanda nasobnya. Apa tanda nasobnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Berarti la rajula, rajula jangan kita katakan mansub. Tetapi kita kan mabni ala al-fathi. Karena dia isim la. Nah, ya. Yeah. Yang kedua contohnya, la mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang ikhlas pun yang tertuduh. Apa hukumnya la mukhlisaini, la di sini mukhlis, isim la di sini mukhlisaini mabni. Di atas apa mabninya? Alal ya, di atas ya. Ya, karena tanda nasabnya ketika itu ya. Karena dia isim musan. Isim musanna. Isim musanna tanda nasabnya apa? Al-ya'u. Ya. La mukhlisaini yuttahamani. Contoh ketiga. La kadhibati mahbubatun. Mana isim la? Kadibati. Apa hukumnya? Mabni atau mansub? Mabni. Di atas apa mabninya? Tanda di atas harokat kasrah. Kenapa di atas kasrah? Karena sebagai tanda nasab dari jama' mu'annatsi salim manalah kasrah. La kadibati mahbubatun. Tidak ada para wanita pendusta yang dicintai. Pendusta dimurkai, dibenci. Ini selesai dari hukum la yang pertama, yaitu apabila isim la nakirah, hukumnya isim la tersebut adalah mabni di atas tanda nasabnya. Hukum isim la yang kedua, idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Hukum isim la yang kedua, apabila isim la itu nakirah, wa kanat la, sedangkan la-nya adalah mukarraratan, disebutkan lebih dari satu kali, berulang. Isim la-nya nakirah dan apa? La'nya mukarrarah, berulang disebutkan dalam satu jumlah. Apa hukumnya? Jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Maka boleh pada isim la yang seperti ini mabni di atas dan dua isim tersebut dan dirofakkan keduanya. Nah, apabila isim la-nya nakirah dan la-nya berulang, maka boleh padanya dibaca mabni kedua isim tersebut dan boleh pula dirofakkan. Contoh, la haula wala quwwata illa billahi. Mana isim la? Haula. Quwwata sebagai apa? Isim la juga. Karena la-nya diulang. Boleh dibaca nasab seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Atau boleh juga dirofakkan keduanya isim la tersebut menjadi la haulun wala quwwatun illa billah. Pernah mendengar la haulun wala quwwatun? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Padahal boleh dibaca la haulun wala quwwatun. Secara ilmu nahu artinya sama. Cuma dalam hadis la haula wala quwata kanzun min kunuzil jannah. Nah, kalau la-nya nakirah seperti la haula wa kanat la dan la-nya berulang wala quwata kan berulang sebutkan lebih dari satu kali. Yang seperti ini boleh dibaca nasab. Nah, apa? Boleh dimabnikan isim la tersebut. Mabni alal fathi. La haula mabni al fathi. Wala quwata mabni al fathi. Boleh juga dibaca rafa. Bukan mabni berarti. Tetapi mansub. Apa? Mu'rab. Di dalam kitab-kitab yang luas, la haula wala quwata ini banyak bacaan. Sekian bacaan. Nah, ya, semuanya ada kaidah i'rabnya. Selesai hukum kedua dari isim la. Hukum yang ketiga. Yang ketiga dari hukum isim la. Idza kana ismuha ma'rifatan, apabila isim la-nya ma'rifat. Berarti apa? Ada alif. Alif lamnya isim la-nya. Wajib raf'u. Kalau isim la-nya ma'rifat, wajib dibaca rafa. Enggak lagi dibaca nasab. Wajib dibaca rafa. Wa wajaba tikrarula, wajib pula la-nya diulang. Selain wajib rafa, wajib pula diulang la-nya. Coba kita perhatikan. Apabila isimnya ma'rifat, wajib dibaca rafa dan wajib diulang la-nya. Mislu contoh lazauju fil bait wa lazaujah. La ta'am wa la syarab, kan begitu. Sering enggak. Enggak ada apa-apa di rumah. La ta'am wa la syarab wa la syarab. Nah, di ma'rifat kan. La kahwa wa la syai. Tidak kopi, tidak teh. Nah. Ini di ma'rifat kan. Ketika ma'rifat isim la-nya. Contoh lazauju fil baiti wa lazaujah. Enggak ada suami, enggak ada istri. Apa yang ada? Nah. Ini ma'rifat. Isim la-nya apa? Ma'rifat. Kalau isim la-nya ma'rifat seperti ini, wajib dibaca apa? Lazauju wa lazaujatu. Enggak ada lagi hukum la nafiyah jinsi. Nah, apa? Karena isim la nafiyah li jinsi harus nakirah, tak boleh ma'rifat. La ta'amu fil bait wa la syarabu. Lal walad wa lal mal. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha. Apabila isim la'nya ini terpisah dari la'nya. Apabila isim la'nya ini terpisah dengan la nafiah jinsi. Artinya ada pemisah antara isim la' dan la nafiah jinsinya. Kalau ada pemisah antara la nafiah jinsi dengan isimnya, dalam sebuah kata, sebuah kalimat, maka wajabar rafa'u wa wajabat ikraruha. Wajib dibaca marfu' dan wajib pula takrar. Wajib pula diulang la'nya. Wajib pula diulang la'nya. Mislu la fil baiti rajulun wa lam ra'atun. Ini isim la'nya berpisah dengan la' nafil jinsinya. Ada penghalang. Mana isim la' pada kalimat la fil baiti rajulun wa lam ra'atun? Mana isim la'? Rajulun. Dipisahkan antara la' dengan isimnya oleh kalimat fil baiti. Nah, yang seperti ini apabila isim la'nya munfasilah, terpisah dari la' nafil jinsinya, nam wajib dibaca rafa isim la' tersebut, nam, dan wajib diulang la' la'nya. La fil baiti rajulun wa lam ra'atun. Lal mal walal walad. La fil baiti malun wala waladun. Misalkan. Nah, ini apa? Hukum isim la' nafil jinsi ada empat. Yang beramal seperti amal ina apabila isim la'nya apa? Nakirah. Termasuk berat babla nafil jinsi. Banyak insyen. Tinggal satu munada. Munada isim yang terletak setelah huruf nida. Nah. Lanjut. Ismula isimla dibagi menjadi dua. Mu'rabun wa mabniyun. Isim la yang mu'rab, yang bisa berubah harokat akhirnya, mu'rab. Yang kedua, mabni. Isim la yang mabni, ala mayun sobubihi, yang mabninya di atas tanda nasobnya. Jadi isim la ada dua hukum. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Mabni di atas apa? Di atas tanda nasabnya. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya apa? Fathah, berarti mabni ala al-fathi. Kalau musanna, apa tanda nasabnya? Ya, berarti mabni ala al-ya. Jama' mudzakkar salim mansubnya apa? Nah, ya juga. Maka isim la ada dua jenis. Ada yang mu'rab yang bisa berubah. Wa mabniyun. Dan yang kedua isim la yang mabni. Isim la yang mu'rab ada dua keadaan. Isim la yang mu'rab ada dua keadaan. Yang pertama, idza kana mudhafan. Apabila isim la tersebut mudhaf, Yang kedua, yang murad, idza kana syabihan bil mudhaf, apabila isim la'nya ini menyerupai la mudhaf, syabihan bil mudhaf. Kita kembali kepada contohnya, isim la yang mu'rab. Yang pertama, apabila dia isim la tersebut menjadi mudhaf. Contoh, la sahiba ilmin mazmumun. Tidak ada pemilik ilmu, satupun pemilik ilmu mazmumun, tercela. Nah, coba lihat mana isim la sahiba mudhaf, dia atau mudhaf ilaih? Mudhaf dia. Sahiba menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ilmin. Nah, apabila isim kananya berbentuk mudhaf, dan barakallahu fikum, maka isim la tersebut hukumnya mansub, bukan mabni di atas tanda nasabnya. La sahiba ilmin madzmumun. Contoh kedua, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada orang yang bersaksi palsu yang diridhoi. Semuanya apa? Maskhud. Nah, ini isim la yang pertama yang mu'rab, yaitu apabila ketika menjadi mudhaf. Yang kedua, isim la yang mu'rab adalah apabila isim la-nya ini berupa syabih bil mudhaf, menyerupai jumlah. Yang kedua, yang isim la yang mu'rab adalah apabila isim la-nya syabihan bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Menyerupaimu mudhaf. Apabila isim la ini menyerupaimu mudhaf. Menyerupai mudhaf dari sisi apa? Menyerupainya dari sisi arti, bukan dari sisi lafaz. Ya, menyerupai mudhaf dari sisi arti. Coba lihat contohnya. La sa'yan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang sedang berusaha dalam kebaikan yang dibenci. Sa'yan fil khairi, orang yang berusaha dalam kebaikan. Ini bentuknya seperti mudhaf maknanya. Menyerupai mudhaf, bukan dari sisi lafaz. La talian jabalan hadirun, tidak ada seorang pendaki gunung pun yang tiba. Ya, pendaki gunung. Ini makna mudhaf ilaih kan? Nah, maknanya mudhaf. Tetapi apa? Lafaznya bukan mudhaf. La talian jabalan hadirun. Ini isim la yang mu'rab cuma dua. Yang pertama yang mudhaf, apabila yang kedua apabila menyerupaimu mudhaf. Yang kedua, isim la yang mabni. Isim la yang mabni, mabninya di atas tanda nasabnya. Dan tanda nasab banyak. Ada yang fathah, ada yang ya, ada yang alif, ada yang kasrah. Isim la yang mabni di atas tanda nasabnya, yang pertama, mabni al-fathi, mabni di atas fathah. La tilmidha hadirun, tidak ada seorang murid pun yang hadir. Semuanya gaib. Yang kedua alal ya, mabdinya di atas ya, yaitu ketika musanna dan jamak muzakkar salim isim lainnya. La kadzibaini yusaddaqan. Tidak ada dua pendusta yang dibenarkan. Yang ketiga alal ya, mabdinya di atas ya. La dhalimina mahbubun. Tidak ada para tukang zalim, tidak ada orang-orang yang berzalim yang dicintai. Yang mabdi atas kasrah, la mujtahidati madzmumatun. Tidak ada para wanita yang sungguh-sungguh yang tercela. Ini kesimpulan isim la dibagi dua, dilihat dari sisi bisa berubah dan tidaknya. Nah, Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Tinggal bab satu bab, munada. Barakallahu fikum. Nakhtari biadul khabar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihannya dikerjakan di rumahnya.